Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatan wasalaman ala al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dars atau kajian pada kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kita telah menamatkan fasal yang kelima, yaitu tentang al-istihza bid-din. Tentang al-istihza bid-din, yaitu di antara amalan-amalan yang bisa menafikan, ucapan dan amalan-amalan yang bisa menafikan tauhid. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memasuki fasal yang keenam. Di antara hal-hal yang bisa membatalkan tauhid atau termasuk di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, yaitu al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari nawaqidul Islam, termasuk dari nawaqidul Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berhukum dengan hukumnya dan mensyariatkan umat manusia untuk berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan ini ibadah. Sehingga ketika seseorang menggunakan hukum selain Allah barakallahu fikum, maka dalam hal ini dia telah menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum, di dalam tahkim, di dalam berhukum barakallahu fikum. Jadi jangan dianggap bahwa kesyirikan itu hanya sebatas seseorang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Naam, dalam artian yang biasa kita, yang biasa terlihat. La, akan tetapi al-hukum juga bagian dari ibadatullah, beribadah bagian dari ibadah. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam at-tahkim, di dalam berhukum, di dalam at-tasyri', pensyariatkan, pensyariatan agama Islam ini. Qala asy-syekh min muqtadal imani billahi taala wa ibadatihi. Di antara konsekuensi iman kepada Allah dan peribadatan kepadanya adalah al-khudu' li hukmihi war-ridha bi syar'ih. Al-khudu' tunduk kepada hukumnya dan ridha dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini muqtadal iman, konsekuensi keimanan yang harus dijalankan oleh setiap muslim dan mukmin. Ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, maka wajib bagi dia barakallahu fikum untuk tunduk terhadap hukum Allah dan ridho terhadap syariat yang telah Allah turunkan. Warruju' ila kitabihi wa sunnati rasulihi indal ikhtilafi fil aqwal. Dan dia wajib dan harus kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi perselisihan di dalam pendapat-pendapat, di dalam ucapan-ucapan, wa fil aqaidi, di dalam keyakinan-keyakinan, wa fil khusumat, dan di dalam persengketaan barakallahu fikum, wa fid dima'i wal amwal, dan juga di dalam urusan darah dan harta, wasairil hukuk, dan seluruh hak-hak yang berlaku di tengah umat manusia harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diserahkan kepada syariat Allah. Harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha huwal hakam wa ilaihi al-hukmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Al-Hakam, Maha yang memutuskan segala keputusan. Fallahu huwal hakam. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Wa ilaihi al-hukmu, dan kepadanya lah dikembalikan segala keputusan atau segala hukum. Fayajibu 'alal hukami an yahkumu bima anzalallah. Maka wajib bagi setiap hakim-hakim yang ada di muka bumi ini untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap penguasa untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Wa yajibu 'alal ra'iyyah an yatahakamu ila ma anzalallahu fi kitabih. Dan wajib atas rakyat, atas kaum muslimin, untuk berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal pada kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi haqqil wulah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-wulah, tentang penguasa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat, amanah-amanah kepada yang berhak, kepada pemilik-pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kalian berhukum di tengah-tengah manusia, antahkumu, Allah memerintahkan kepada kalian untuk kalian berhukum dengan keadilan. Barometer keadilan di sini apa itu? Alkitab was sunnah. Alkitab dan sunnah. Barakallahu fikum. Adil. Barakallahu fikum, tidak harus sama rata dibagi 50-50 misalnya lah. Bukan seperti itu. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterapkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Wa qala fi haqqir ra'iyyah. Ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penguasa. Allah memerintahkan kepada mereka untuk berhukum dengan hukum yang adil, yaitu hukum yang tertera di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang barakallahu fikum ar-ra'iyyah, tentang rakyat, tentang kaum muslimin secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kalian taat, diperintahkan untuk taat kepada ulil amri minkum. Dijelaskan oleh para ulama, perintah taat kepada ulil amri disebutkan setelah perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan barakallahu fikum, tidak diulangnya fi'il ketika diperintahkan untuk taat kepada ulil amr, kepada pemerintah. Antum lihat fi'ilnya wa'ati'ullah, fi'il amr, fi'il perintah. Wa'ati'ullah, ati'ullaha, wa'ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. wa ulil amri, barakallahu fikum, fiilnya tidak diulang lagi, akan tetapi dicukupkan dengan kalimat waw, kalimat huruf waw, barakallahu fikum, wa ulil amri minkum, menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amr itu di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maksudnya bagaimana? Kita hanya wajib taat kepada penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara kebajikan saja. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, apabila dia memerintahkan kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan atasnya. Kita hanya wajib untuk mentaatinya di dalam perkara-perkara yang baik saja, atau dalam perkara yang mubah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu hal, dalam satu perkara, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik, barakallahu fikum, dan lebih bagus hasil kesudahannya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan iman kepada Allah dan yaumul akhir. Syaratnya apa? Barakallahu fikum, yaitu engkau harus mengembalikan segala urusan, segala perkara yang kalian perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Sehingga oleh karena itu barang siapa yang tidak menerapkan hal ini, barakallahu fikum, maka keimanan dia kepada Allah dan yaumul akhir itu perlu dipertanyakan. Barakallahu fikum, apakah dia jujur di dalam keimanannya atau tidak. Karena syarat dari iman kepada Allah dan yaumul akhir, wajib bagi dia untuk mengembalikan segala urusan kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma bayyana annahu la yastami'ul iman ma'a tahakumi ila ghairi ma anzalallah. Faqala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak akan berkumpul antara iman dengan sikap berhukum kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa bersatu. Nah, antara iman dan berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, tidak akan pernah berkumpul. Nah, masing-masingnya saling menafikan dan tidak akan bisa berkumpul dalam dua perkara ini pada diri satu orang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yaz'umun, kepada orang-orang yang mengira annahum amanu bima unzila ilaika, bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada nabi atau rasul sebelummu. Yuriduna an yatahakamu ila tawud, yang mana mereka ingin untuk berhukum kepada tawud. Barakallahu fikum. Maka dari sini, selain hukum Allah Azza wa Jal itu adalah hukum tawud, Allah sendiri yang menyebutkannya, Allah sendiri yang menamakannya. Yuriduna an yatahakamu ila tawud, mereka ingin untuk berhukum kepada tawud. Apa itu tawud? Barakallahu fikum. Kullu hukmin khalafa hukm Allah, setiap hukum yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan tawud. Barakallahu fikum. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur, untuk ingkar kepada tawud tersebut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ila qawlihi ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, maka sekali-kali tidak demi Rabbmu, la yu'minun, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai orang yang akan memutuskan keputusan. Fima syajara bainahum, terhadap perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian setelah mereka menjadikan Muhammad itu sebagai hakim, sebagai fasil, sebagai orang yang memutuskan sebuah keputusan sebagai rujukan. Tsumma la yajidu, kemudian setelah Nabi Muhammad memberikan keputusan, la yajidu fi anfusihim haraja, mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah dengan sesungguhnya kepada keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada ayat yang pertama, perhatikan, masih di dalam surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina yazumun, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengira. Kalimat za'am yazumun, barakallahu fikum, itu lebih dekat kepada kedustaan, mengeklaim sesuatu yang bukan miliknya. Mengira, kalau diartikan di dalam bahasa kita, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengira bahwa diri mereka itu beriman terhadap apa yang kau turunkan dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelummu. Akan tetapi apa yang mereka lakukan, yuriduna an yatahakamu ila tawud. Gak mungkin, tidak mungkin benar keimanan mereka kalau seandainya mereka melakukan perbuatan ini. Apa itu perbuatan yang mereka lakukan? Yuriduna an yatahakamu ila tawud, mereka berhukum dengan hukum tawud, menginginkan untuk berhukum dengan hukum tawud. Apa itu hukum tawud? Kullu hukmin ghairu hukmillah, di antara maknanya, setiap hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu di antara makna dari tawud. Mereka berhukum dengan hukum tawud. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tawud tersebut. Enggak akan mungkin benar keimanan mereka itu kepada Allah dan Rasulnya sementara dia melakukan perbuatan ini. Sehingga ikhwan fillah, la yastamiul iman ma tahakum ila ghairi ma anzalallah, tidak akan pernah berkumpul pada diri seseorang antara iman dan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bertemu. Nah, tidak akan pernah berjumpa. Sehingga oleh karena itu, ketika seseorang pada awalnya dia mengatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia berhukum kepada hukum tawud, berhukum terhadap apa yang berhukum dengan hukum yang tidak, barakallahu fikum, yang bukan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan dia yang awal tadi telah hilang. Karena ini termasuk diantara nawaqidut tauhid, termasuk diantara pembatal-pembatal tauhid, dan juga termasuk diantara pembatal-pembatal iman dan Islam. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang kedua, fala warabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan iman. Naam, iman barakallahu fikum. Apa syaratnya? Mereka harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai fasil, sebagai pemutus keputusan pada perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian bukan hanya sebatas dia menunjuk Muhammad sebagai hakim, bukan hanya sebatas dia menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang berhak memberikan keputusan. Barakallahu fikum. Di samping itu juga dia harus la yajidu fi anfusihim, tidak mendapatkan rasa berat, tidak menyimpan perasaan tidak senang, barakallahu fikum, terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tsumma la yajidu. Bukan hanya sebatas dia menerima, tapi dia juga harus menerimanya dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Dia menerima akan tetapi barakallahu fikum berbicara yang tidak baik di belakang. Maka yang seperti ini tidak benar. Barakallahu fikum. Dia menerima karena terpaksa. Yang ini, yang seperti ini tidak benar. Dia menerima, dia menjadikan Muhammad, Nabi Muhammad sebagai hakim, kemudian ketika keputusan itu telah diputuskan, maka wajib bagi dia untuk menerimanya dengan lapang dada, tidak ada rasa berat ketika menerima keputusan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan dia berserah diri dengan sebetul-betulnya. Barakallahu fikum. Fanafa subhanahu nafyan muakkadan. Barakallahu fikum. Fanafa subhanahu nafyan muakkadan bil qasami al-imana amman lam yatahakam ila ar-rasul wa yarda bi hukmihi wa yusallimu lahu. Kama annahu hakama bi kufri al-wulati alladhina yahkumuna bima anzalallah bidzulmihim wa fiskihim. Qala ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita baca tadi menafikan, mentiadakan dengan penuh ketegasan, muakkadan, mentiadakan dengan penuh ketegasan, fala wa rabbika. Nah, bil qasam. Bil qasam, dengan sumpah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Barakallahu fikum. Orang kalau sudah bersumpah itu menunjukkan bahwa perkaranya itu betul-betul ingin dia mantapkan, ingin dia tegaskan. Wallahi, demi Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalimat al-qasam tujuannya adalah untuk menekankan, untuk menegaskan dengan sekuat-kuatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketetapan ini dengan qasam, dengan sumpah. Apa ketetapan yang Allah tetapkan di dalam ayat ini? Apa yang Allah tegaskan? Yaitu Allah mentiadakan iman dari orang-orang yang tidak berhukum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ridha dengan hukumnya dan tidak berserah diri dengan hukum sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi kafirnya para penguasa, para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bizulmihim wa fiskihim, dengan kezaliman mereka dan kefasikan mereka. Qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah turunkan, tidak berhukum dengannya, faulaika humudz zalimun, mereka adalah orang-orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama tentang makna ayat ini, adanya tiga sifat enam tentang orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mana tiga sifat ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, yang mana penyebutan ayatnya secara berurutan, ayat yang ke-44 yang pertama, kemudian 45, kemudian 47. Nah, barakallahu fikum, berdekatan pada ayat yang berdekatan. Nah, yang pertama dihukumi dengan kafir, kemudian yang kedua zalim, kemudian yang ketiga sebagai fasik. Nah, jangan kita menafsirkan sekehendak kita atau sesuai dengan pemahaman kita yang dangkal, barakallahu fikum, atau hanya bermodal dengan bahasa Arab. Karena banyak orang-orang yang mencoba menafsirkan ayat Al-Quran bermodal dengan bahasa Arab, dia terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan. Bahkan para sahabat sendiri, orang yang paling fasih lisannya, gak perlu lagi belajar bahasa Arab. Nah, gak perlu lagi belajar durusulullah nahu sorof. Lingkungan sudah mendidik mereka, membimbing mereka untuk fasih di dalam berbahasa. Barakallahu fikum. Kalau antum belajar kitab-kitab mutawalat dalam pembahasan nahu, nam yang dijadikan rujukan dan standar kemurnian bahasa Arab, atau barakallahu fikum, standar sebuah kaidah di dalam ilmu bahasa Arab, itu adalah syair-syair mereka. Syair-syair dari orang-orang jahiliyah yang tentunya sanadnya, barakallahu fikum, terjaga dari orang-orang jahiliyah. Nah, mulai pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa sahabat, pada masa tabi'in, atba'un tabi'in. Namun setelah itu, barakallahu fikum, karena banyaknya, barakallahu fikum, meluasnya penyebaran agama Islam, sehingga bercampurnya antara orang Arab dengan orang Ajam, akhirnya barakallahu fikum, bahasa mereka mulai terpengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain, sehingga kemurnian bahasa ketika itu perlu dipertanyakan, sehingga syair-syair mereka di bawah generasi yang kita sebutkan tadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, para sahabat yang kita jelaskan tadi pun bisa salah ketika memahami sebuah ayat, barakallahu fikum, berdasarkan kemampuan bahasa Arab yang mereka miliki. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Gimana ayatnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, bagi dia rasa aman di akhirat, wahum muhtadun, dan di dunia mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menafsirkan ayat tersebut bahwa kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kezaliman dengan makna umum, yaitu segala dosa, segala kesalahan itu adalah kezaliman. Sehingga sulit bagi mereka untuk mengamalkan ayat ini, karena siapa yang tidak pernah salah, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, sehingga mereka mengadu kepada Nabi tentang ayat ini, ayyuna lam yalbas imanahu bidzulmin, wahai Rasul, siapakah yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kemudian Nabi mengatakan, bukan demikian, alam tasma'u ila qawli Luqman, pernahkah kalian mendengar perkataan Luqman Al-Hakim yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga makna zalim di dalam ayat ini adalah asyirik. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak boleh kita menafsirkan ayat sekehendak kita tanpa mengembalikan kepada orang yang ahli di dalam bidangnya, barakallahu fikum, tanpa mengembalikannya kepada Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia akan tersesat. Maka dia akan tersesat. Nah, sampai-sampai ada orang yang na'am, barakallahu fikum, mengatakan binatang buas itu makruh katanya. Harimau, singa, makruh. Dalilnya apa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Antum baca barakallahu fikum di dalam Al-Quran, tidak ada pengharaman di dalam Al-Quran. Bahkan na'am, di dalam Al-Quran disebutkan beberapa enam benda-benda yang diharamkan, yang mana di situ tidak disebutkan tentang binatang buas. Nah, kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw dama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskun uhilla li ghairillah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada. Nah, tidak ada saya dapati di dalam wahyu yang diwahyukan kepada saya sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh orang kecuali. Nah, berarti semuanya halal kecuali apa yang akan disebutkan di sini, ya kan? Kalau kita barakallahu fikum sesuai dengan bahasa yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, di dalam ayat tadi, saya ulangi. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada saya dapati di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram untuk dikonsumsi kecuali. Berarti selain yang akan disebutkan adalah halal. Illa an yakuna maitatan, bangkai, au damam masfuhan, atau darah yang dialirkan. Nah, hewan disembelih, darah yang mengalir ketika disembelih itu, barakallahu fikum, itu darah yang mengalir haram. Akan tetapi sayangnya banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin. Nah, adapun darah yang masih tersisa di daging-daging atau di tulang-tulang, barakallahu fikum, maka itu tidak mengapa dan halal insyaallah. Yang haram adalah darah yang mengalir. Lah ini sengaja ditampung, disimpan, direbus, dijual dan disate seperti hati, dimakan dan dijual, barakallahu fikum, oleh kaum muslimin, waliyatu billah. Aulah makin zirin, atau daging babi, fa innahu rijisun, karena itu adalah najis. Au fiskon uhilla li ghairillah, atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti selain yang disebutkan di dalam ayat ini halal, barakallahu fikum, kalau kita memahami ayat ini sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Akan tetapi tidak seperti itu. Sampai-sampai nah, karena dia hanya berpedoman dengan Al-Quran, dia hanya berpedoman dan dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan bahasa yang dia miliki, dia mengatakan bahwa daging binatang buas itu bukan haram, makruh. Nah, makruh. Nah, bukan haram. Antum kalau nam di Bulughul Maram, di Kitabul At'imah, tentang bab makanan, nam yang diterjemahkan siapa? Ahasan. Nam kemudian diberi ta'liq, itu disebutkan catatan kakinya bahwa hukumnya makruh. Nah, padahal di dalam bab tersebut, Kitabul Bab At'imah, tentang bab konsumsi, Imam Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram itu, di antara hadis yang beliau sebutkan adalah kullu dhinabin minas sibak haramun. Setiap binatang buas yang memiliki taring, yang mana dengan taring tersebut dia memangsa mangsanya, haram. Nah, nasnya sore jelas. akan tetapi sayang di catatan kakinya dia mengatakan makruh, luar biasa. Nah, la haula wala quwata illa billah. Pernah kita mendengar nam ada orang yang menafsirkan tentang ayat, kita kembali kepada kitab ayat ini, faulaikumul kafirun, faulaikumul zalimun, faulaikumul fasikun. Naam, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, naam, diingatkan, dinasehati. Kalau dia masih melakukannya, berarti dia itu fasik. Kemudian diingatkan kembali, terus dia tidak mau meninggalkannya, berarti dia zalim. Kalau sudah 3 kali dinasehatkan dan dia tidak mau sadar dan paham, berarti dia kafir. Luar biasa. Nah, bagaimana tafsir ayat ini? Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh al-imam barakallahu fikum Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, fayakunu kafiran anfi thalathati ahwal. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir. 6. Pada 3 keadaan. Yang pertama adalah dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Oh, enggak apa-apa. 6. Boleh kok ya berhukum dengan hukum selain Allah. Barakallahu fikum. 6. Dalilnya adalah apa hukmal jahiliyah dia bukan, apakah dengan hukum jahiliyah yang dia inginkan. Maka setiap hukum yang menyelisih hukum Allah, maka itu termasuk jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. 6. Bidalilil ijma' al-qat'i. Tentang hukum orang ini kafir berdasarkan dalil ijma' bahwasanya tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Fal muhil wal mubih lil hukmi bighairi ma anzalallah mukhalifun li ijma'il muslimin al-qat'i wa hadza kafirun murtad. Wa dzalika kaman i'taqada hilaz zina wal khamra wa tahrimil khamr wal laban. Barakallahu fikum. Orang yang melakukan ini menyelisihi ijma' kaum muslimin, barakallahu fikum, dan dia kafir murtad, dan hukumnya sama dengan orang yang menghalalkan perbuatan zina. Zina itu halal, khamar itu haram, khamar itu halal, barakallahu fikum. Atau dia mengharamkan sesuatu yang halal, air putih ini haram katanya, padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya. Nah, sama hukumnya dengan orang-orang yang kita sebutkan ini. Yang kedua, ini ataqada anna hukma ghairillahi mithla hukmillahi. Dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu sama saja dengan hukum Allah. Hukum Allah itu nilainya sama saja dengan hukum selain Allah. Nah, sama. Barakallahu fikum. Jadi tidak mengapa nam dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini orang yang seperti ini sama saja dia nam menghalalkan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, idza taqada anna hukma ghairillahi ahsan min hukmillah. Ini lebih parah lagi yang ketiga ini. Dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah itu masih di bawah hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bahkan ini lebih parah lagi. 3 keadaan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dihukumi sebagai kafir. Adapun orang yang meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik dan lebih bermanfaat, dia yakini lebih baik dan dia meyakini wajib baginya untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nah, karena dia tidak senang kepada seseorang, ada permusuhan antara dia dengan orang tersebut, akhirnya dia memberikan keputusan tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Berarti dia mengikuti hawa nafsu dalam hal ini. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak dihukumi sebagai kafir, akan tetapi dihukumi sebagai zalim. Dia menzalimi saudaranya. Ibarat orang yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dia masih meyakini bahwa mencuri itu haram. Nah, memukul orang itu haram. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi dia melakukannya karena hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini dikatakan sebagai zalim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada pembahasan tentang hukum kafir atau tidaknya orang yang berhukum dengan selain Allah. InsyaAllah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.